fajar, berkawan angin malam. Di dalam hening, kenang segala pesona. Waktu berlalu, membina kita sudah. Terbesit senyum yang cahaya bagi kalbu. Tak cukup kata ungkapkan segala rasa, hanyalah terima kasih untuk segalanya. Getaran dalam angan rasa, di dalam doa ungkapkan syukur sepenuh hati. Atas karunia ini, bersama telah kami saling berbagi. Terima kasih, oh, oh, oh. Atas karunia ini, bersama kelak kami saling berbagi. Sama gelap kami saling berbagi. Terima kasih Tuhan atas karunia ini. Sama gelap kami saling berbagi.